dan dilapangkan dunia itu untuk musuh-musuh Allah ikhtiraran, sebagai tipu daya buat mereka. Maka akhirnya dikira oleh orang yang tertipu tadi, yang diberi kekayaan tadi, bahwa saya telah dimuliakan oleh Allah, diberi harta demikian banyaknya, berarti aku telah dicintai oleh Allah SWT. Magrur, kasihan, tertipu dia GR, tertipu dengan bayangannya sendiri. Kalau dia mendapatkan keuntungan, kekayaan-kekayaan, dia mengatakan, Rabbi akraman, Allah menyayangi aku. Tapi kalau dia bangkrut, miskin, dia berkata, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku, merendahkan aku. Ikhwanuddin a'azakumullah, apakah diukur kecintaan Allah dan kebenciannya dengan dunia? Apakah diukur kecintaan Allah kepada seseorang dan kebencian Allah pada seseorang itu dengan dunia? La wallah, tidak demi Allah. Betapa banyak orang-orang yang saleh Allah tidak berikan kekayaan padanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, imamul awliya, imamnya para wali, apakah meninggalkan harta? Apakah wafatnya beliau meninggalkan warisan harta? Tidak demi Allah, meninggal dalam keadaan baju besinya masih digadaikan, belum dibayar.